Berkata al-muallif rahimahullah dalam kitabnya Al-Munakhalatun Nuniyah, bab syurut salati wa arkaniha, bab syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya. Asy-syarhu, penjelasan. Qabla dzikril adillati, sebelum menyebutkan dalil-dalil, nunabbihu, kita memberikan tanbih. Ila anna syarta ta'rifu, bahwa syarat, ta'rifnya, definisinya, definisi dari syarat huna adalah di sini, maknanya adalah ma tabtulu sholatu bitarkihi, apa-apa yang sholat itu batal apabila dia meninggalkannya, amdan, baik secara sengaja, wanisyanan, ataukah dalam keadaan lupa. Paham ya Hasan? Hah? Baik secara sengaja maupun lupa. Ya. Sengaja tinggalkan atau lupa untuk mendatangkan syarat tersebut. Wa sayati dalilu ala dalik, dan nanti akan datang dalilnya terhadap hal tersebut. Wa amma ruknu, adapun rukun, ya. Yang disebutkan tadi, babu syurutis shalah wa arkaniha, syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya. Adapun rukun, fatabtulu salatu bitarkihi amdan, maka salat itu menjadi batal kalau dia meninggalkannya secara sengaja. Kalau ditinggalkan secara sengaja, maka salatnya batal. Ya. Wa yutabihi inda tarki sahwan, dan didatangkan padanya ketika dia meninggalkannya bukan karena sengaja tapi karena lalai. Wa yasjudu lisahwi minhu, dan dia sujud sahwi dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Ya. Antum hadza ikhwan. Jadi kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja membatalkan sholat, dan kalau ditinggalkan secara tidak sengaja berarti dimaafkan dan sujud sahwi. Ya. Wa amal wajib, adapun ta'rif dari wajib, definisi wajib, faya'samu tarikuhu amdan la sahwan, maka berdosa orang yang meninggalkannya secara sengaja, dan tidak berdosa bagi orang yang tidak sengaja. Ya, itu wajib, berdosa kalau sengaja, tapi kalau tidak sengaja tidak berdosa. Walaisa hunaka butlanun fil halatain. Ya, akan tetapi dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja, apabila dia meninggalkan wajib, tidak membatalkan sholatnya dalam dua keadaan tersebut. Ya, paham ini ya? Jadi kalau syarat ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja batal, paham ya? Itu syarat. Ditinggalkan secara mutlak batal. Kalau rukun ditinggalkan sengaja berarti batal. Kalau tidak sengaja maka dimaafkan dan harus mendatangkan sujud sahwi. Adapun wajib, kalau ditinggalkan, ya, baik karena sengaja atau tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia meninggalkannya karena sengaja, maka hukumnya dia berdosa, tapi tidak membatalkan sholatnya. Wa sayatil burhanu ala hadha jami'i, dan akan datang petunjuk terhadap hal ini semuanya. Fa'awaluha, nah, sekarang beliau masuk poin yang pertama, asyurutu, syarat-syarat sholat. Waqad zakartu arba'atan, dan saya menyebutkan di sini ada empat perkara yang termasuk dari syarat-syarat sholat. Yang pertama, itu apa itu? Garis apa namanya? Hah? Apa itu? Bahasa Arabnya itu garis apa itu? Apa? Oh, Al-waktu. Nah, itu setelah al-waktu namanya apa itu ya Pak Muhammad? Al-mada-mada. Al-waktu. Ya. Syarat pertama. Wa daliluhu qaulullah azza wajal, yakni syarat yang harus dilaksanakan ketika tiba salat adalah waktu. Apabila telah masuk waktu, salat boleh. Kalau belum masuk waktu, maka tidak boleh salat. Wa daliluhu, dan dalilnya qaulullah azza wajal, firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ya, terhadap kaum mukminin itu merupakan hal yang kitaban, yang diwajibkan, mawqutan. Mawqutan artinya mu'akkotan, yang telah ditentukan waktunya. Faman lam yusalli fil waqti fahuwa lam yusalli. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya, maka dia tidak melaksanakan sholat. Yakni wujuduha keadaan. Sholatnya dia seperti tidak melaksanakan sholat. Wa'ala butlani sholati fi ghairil waqti amdan. Dan batalnya sholat pada bukan waktunya. Amdan, baik secara sengaja. Wasahwan, ataukah secara tidak sengaja. Jamahiru ulama Islam adalah mayoritas dari kalangan ulama Islam. Ya. Tak tahu ini dikatakan jamahir, apakah ada ulama yang menyelisihi? Ya. Sebab para ulama menukilkan ijma'. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bi ijma'il ulama, ulama muslimin, bukan perkataan jumhur saja, tapi sepakat para ulama. Allah alam siapa yang ya, pendapat ini perkataan jumhur. Ini ijma' para ulama. Bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat sebelum masuknya waktu, maka sholatnya itu tidak sah. Paham ini ya? Sholatnya itu batal. Tapi perlu dibagi dua. Kalau dia melaksanakan sholat tersebut sebelum masuknya waktu dengan sengaja, maka sholatnya tersebut batilah. Sholatnya batal. Ya. Dan dia melakukan perbuatan dosa karena melakukan suatu perbuatan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau dia lakukan itu dengan sengaja. Nah. Tapi kalau dia melaksanakan sholat zuhur misalnya, dalam keadaan belum masuk waktu zuhur, tapi dia menyangka waktu zuhur telah masuk, ya, dia menyangka waktu zuhur telah masuk, maka ketika nampak bagi dia bahwa ternyata dia sholat bukan pada waktunya, maka dia dimaafkan karena dia tentunya dalam keadaan sahu, dan sholat yang dia laksanakan sebelumnya itu menjadi sunnah bagi dia, menjadi nafilah bagi dia, ya. Tapi belum melaksanakan kewajiban. Ketika masuk waktu sholat zuhur, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, sebab terkadang terjadi yang demikian, kawan. Sebagian muadzinin mungkin kaget, ketiduran, bangun melihat jam, oh ini sudah jam 12, padahal baru jam 10, bangun azan. Kebanyakannya di waktu subuh, menyangka sudah jam 5, padahal baru jam 2, kebalikannya 5, bangun azan. Kejadian? Tiga kali adzan. Mustan. Nah itu sering kejadian seperti ini. Ya, maka apabila dia tidak sengaja, maka itu menjadi sunnah bagi dia. Baik. Nah, terus bagaimana kalau dia melaksanakan sholat setelah keluar waktunya? Setelah keluar waktunya, ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu, orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai waktunya selesai, waktunya keluar. Apabila dia meninggalkan sholat tersebut karena ada uzur, seperti ketiduran atau lupa, maka penggantinya ketika dia mengingatnya ataukah ketika dia bangun dari tidurnya. Man nasiya sholatan au saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Barang siapa yang lupa sholat ataukah lalai, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, setelah keluar waktunya baru dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tersebut batilah dan tidak diterima sholat tersebut. Ya, ini syarat yang pertama. Wan niyatu, syarat yang kedua, niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan tersebut berdasarkan niat-niat. Fa ikhtilalun niyati ikhtilalun likulli shalah, maka terlupakannya niat, yakni ikhtilal kelalaian ataukah terlupakan dari niat, maka itu namanya kelalaian terhadap seluruh sholat. Ya, sebab niat syarat. Dan niat itu di dalam hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, tsummal wudu'u, syarat yang ketiga berwudu. Maksud beliau bersuci. Ya. Bukan hanya wudu. Ya, tentunya kalau dia berhadas besar mandi. Maksud beliau wudu, maksudnya adalah dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, fi sahih al-Bukhari wa Muslim, la yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. An Abi Hurairah. Ini wadih, jelas. Ya, jadi maksudnya bukan wudunya, tapi dia dalam keadaan bersuci. Kalau tidak mampu berwudu, ya tayammum. Nah, ya, ataukah dia mandi dalam keadaan taharah. Kecuali kalau memang tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia harus bersuci. Berarti dia sholat dalam keadaan faqidut tahurain. Sholat dalam keadaan hilangnya, ya, bersuci. Nah, ya, maka dalam keadaan seperti ini, ya, telah kita sebutkan waktu itu hadis Aisyah menunjukkan bolehnya. Ittaqullaha mastata'at. Wa hadhihi tsalatsatu la khilafa fi ishtiratiha. Dan ketiga poin ini tidak ada perselisihan dari kalangan ulama tentang disyaratkannya. Ala ma sabaqa fi ta'rifi syart, berdasarkan apa yang telah terdahulu pada definisi syarat. Yang keempat, tsumma dzakartu anna istiqbalal qiblati syartun. Kemudian saya menyebutkan bahwa menghadap kiblat pun merupakan syarat yang keempat dalam salat. Wa huwa dhahir, dan itulah yang nampak, yang zahir. Lil adillatil katsira, berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Wa minha ma sayamurru ma'ana, dan di antara dalil tersebut apa yang akan kita lewati nanti. Wa ala hadza al jumhur min ahli al ilm, dan atas hal ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Jadi, ya, pada sholat wajib menghadap kiblat itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah.